Pasal 2. Dua hari kemudian ada pesta kawin di kota Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dengan pengikut-pengikutnya diundang juga ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, ibunya berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Yesus menjawab, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukanlah saja apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi. Tempayan itu masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang ambil sedikit air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta." Mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta, dan ia mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur. Ia tidak tahu dari mana anggur itu, hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu saja yang tahu. Maka pemimpin pesta itu mendekati pengantin laki-laki, lalu berkata kepadanya, "Biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu, dan kalau para tamu sudah puas minum, barulah anggur yang biasa. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang." Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus. Ia melakukan itu di Kana di Galilea. Dengan tanda itu, ia menunjukkan keagungannya. Maka pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, saudara-saudaranya, serta pengikut-pengikutnya. Mereka tinggal di sana beberapa hari lamanya. Ketika hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Di rumah Tuhan di Yerusalem, ia mendapati penjual-penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat sebuah cambuk dari tali, lalu mengusir semua binatang itu, baik domba maupun sapi, dari dalam rumah Tuhan. Meja-meja para penukar uang dibaliknya, sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Lalu ia berkata kepada penjual burung merpati, "Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berdagang." Maka pengikut-pengikutnya teringat akan ayat Alkitab ini, "Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, membakar hatiku." Para penguasa Yahudi menentang Yesus, kata mereka, "Coba membuat keajaiban sebagai tanda untuk kami bahwa engkau berhak bertindak seperti ini." Yesus menjawab, "Runtuhkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Lalu mereka berkata, "46 tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini, dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tetapi rumah Tuhan yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian, sesudah Yesus dibangkitkan dari mati, teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa hal itu pernah dikatakannya. Maka percayalah mereka kepada apa yang tertulis dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus." Sementara Yesus berada di Yerusalem pada waktu perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya karena keajaiban-keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya mereka, sebab ia mengenal semua orang. Tidak perlu orang memberi keterangan kepadanya tentang siapapun, sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia.